Kita masuk hadis yang kedua. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namanya diperselisihkan, nah itu. Yang menyebutkan Abdurrahman bin Syahr dan juga yang lainnya. Dan juga menyebutkan bahwasanya kunyah beliau adalah nama beliau adalah kunyahnya ini. Nah, dan menyebut ini dirojikan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Ismuhu kunyatuf, nama beliau adalah kunyahnya ini. An-Nawawi rahimahullah ta'ala merojikan Abdurrahman bin Sakhar. Qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun, datang seorang lelaki. Sini disebutkan secara mutlak, tidak disebutkan siapa lelaki itu, namanya, sifatnya. Tayyib. Maka dalam hal ini ya tidak perlu untuk membahas siapa rajul tadi. Yang jelas rajulun ila ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu membahas siapa lelaki itu. Karena yang menjadi pelajaran patokan di sini adalah hukum yang dipetik dari perbincangan atau dialog antara lelaki itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya jelas dia adalah manusia yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka lelaki itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man, siapakah ahakun nas, manusia yang paling berhak bihusni sahabati, untuk aku perlakukan dengan baik. Aku pergauli dengan baik. Qala ummuka. Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Qala thumma man, lalu siapa? Kata laki itu. Qala, Nabi pun menjawab, ummuka, ibumu. Qala thumma man, lalu laki itu bertanya ketiga kalinya, lalu siapa? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian yang keempat, lalu siapa? Qala thumma abuka, lalu ayahmu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari hadis ini kita bisa memetik beberapa faedah. Ya, di antaranya adalah semangat para sahabat Nabi untuk mengenal maratib al-khair, untuk mengenal tingkatan-tingkatan kebaikan. Dari sisi mana? Dari beberapa sisi. Di antaranya, ketika dia mengatakan, man ahakku annas, siapakah yang paling berhak dari kalangan manusia yang aku perlakukan dengan baik? Ahak, orang yang paling berhak dari kalangan manusia. Kemudian jawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka. Sisi yang kedua, tidak cukup sampai di sini, beliau tanya lagi, siapa selanjutnya? Siapa selanjutnya dan selanjutnya? Di dalam riwayat Muslim, lafaz sebagian riwayat Muslim, hadis ini dalam sebagian lafaz Imam Muslim sebutkan ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka. Tiga kali ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka, summa adnaka, adnaka. Ya. Lalu yang paling dekat dan paling dekat. Setelah ibu tiga kali, kemudian bapak, kemudian yang paling dekat. Baik. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya, di sini menunjukkan secara zahir bahwasanya hak ibu lebih dikedepankan daripada hak ayah. Ketika terjadi muzahamah, mana yang harus dikedepankan? Ya, sama-sama perkaranya mubah. Perkara sifatnya boleh, ibu minta ini, bapak minta itu. Sementara kita tidak bisa menggabungkan antara permintaan ibu dan bapak. Sama-sama sifatnya mubah. Maka di sini taqdim hak al-um ala haqqi al-ab. Mengedepankan hak ibu daripada hak ayah. Pada perkara sifatnya sama-sama bapak, ma'ruf, tidak ada mukhalafah syar'iyah. Pertanyaan sekarang, kalau ibu memerintahkan ya, A, namun A ini sifatnya maksiat, bapak memerintahkan B, sifatnya mubah, apa dilakukan sang anak Bu Titi? Memenuhi perintah sang bapak. Mengapa? Karena ibu memerintahkan maksiat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati seorang makhluk pun ya ketika mengandung unsur maksiat terhadap sang khaliq. Dijelaskan oleh ahli ilmu, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, mengapa disebutkan ibu 3 kali dan bapak sekali. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, qala al-ulama, para ulama berkata, wa sababu taqdimil um, sebab dikedepankannya ibu, apa sebabnya? Kasratu ta'abiha alaihi, banyaknya rasa capek yang menimpa sang ibu alaihi untuk mengurusi anak, rasa capeknya lebih banyak. Yang kedua, wa syafaqatuha, demikian pula kasih sayang ibu itu lebih besar daripada kasih sayang sang ayah, sifat wanita. Yang ketiga, wa khidmatuha, ya, khidmah, bagaimana sang ibu mengurusi anak 24 jam. Kan itu. Ya. Anaknya malam-malam nangis, siapa yang ngeneng-ngeneng? Ibunya kasih mimik susu. Kan itu. Anaknya panas yang pertama kali, siapa? Ibunya. Kalau anaknya ngompol, siapa pertama lagi? Ibunya, bapaknya di luar. Banyak sekali sang ibu khidmah, khidmatuha, yang ngurusi ibu. Taib. Yang keempat, wa mu'anatul masyaqi fi hamlihi. Berikutnya adalah mu'anah, beban yang ditanggung oleh sang ibu ketika hamil. Ini bisa digantikan sang ayah? Tidak bisa. Ya. Suatu ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sang anak bisa hidup. Kan itu. Ya. Dengan mengambil sari-sari makanan melalui ibunya. Tali plasenta itu. Bagaimana seandainya sang anak itu makan di perut. Sudah bisa makan. Gimana BAB-nya, BAK-nya. Subhanallah, Allah ciptakan. Ya, dengan hikmah yang luar biasa tingginya. Ya, sari-sari makanan itu masuk dengan apa, sambungan tali plasenta langsung dari darah. Sari-sari makannya dari ibu masuk ke anak sehingga berkembang dan seterusnya. Belum lagi kalau anaknya anaknya aktif di perut, kadang ada yang apa itu ngerawuk-ngerawuk anak ya, perut ibunya, ada yang nendang, macam-macam. Ini enggak dirasakan oleh seorang lelaki. Yang merasakan siapa? Ibunya. Belum lagi kalau apa itu ngidam dan lain sebagainya. Mu'anatu al-masyaq, menanggung beban yang berat ketika hamil 9 bulan. Thumma wad'ihi, demikian pula ketika melahirkan. Ya. Mulai ini sudah keluarga paham bukaan satu. Kan itu. Itu sudah merasakan sakit. Ada yang mungkin nunggu bukaan selesai harus berhari-hari, sehari, dua hari. Baik. Ini enggak dirasakan oleh kaum lelaki. Naam. Belum lagi ketika mengeluarkan sang bayi butuh perjuangan. Sehingga seorang wanita ketika meninggal dunia melahirkan, dalam keadaan melahirkan, dia mendapatkan pahala syahid. Ya, bukan mati seperti matinya kaum muslimin secara keumuman. Berat. Berikutnya. Summa irdha'ihi. Kemudian ketika menyusui. Naam. Menyusui. Jika ingin menyempurnakan 2 tahun. Waktu yang tidak pendek. 24 jam siap. Summa tarbiyatihi. Demikian pula dalam tarbiyah. Mengajari anak. Mulai dari menyusu. Mulai mengajari bagaimana makan yang baik. Tangan kanan. Mengajari bagaimana berbicara. Yang banyak meluangkan waktu demikian. Sang ibu. Sang ayah di luar. Qala wa khidmatihi, dan mengurusi dia, cebui ketika kencing, ketika makan dan lain sebagainya, khidmah luar biasa. Wa tamridhihi, demikian pula mengurus anak ketika sakit. Ya. Ketika anak itu sakit, wa tamridhihi, mengurus anaknya ketika sakit. Sang ayah bisa tidur, sang ibu enggak bisa. Kalau yang sakit anaknya, sang ayah masih bisa tiduran itu ya. Kalau yang sakit istrinya bingung semua kan itu. Banyak pekerjaan yang terbengkalai. Ini tugas-tugas yang tidak artinya tidak bisa diwakili oleh sang ayah. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari, qala Ibnu Battal muqtadahu an yakuna lil ummi 3 amsalin ma lil abi min al bir. Dalam hadis ini muqtadahu mengandung berisi kandungan atau mengandung perkara bahwasanya an yakuna lil ummi, bahwasanya seorang ibu memiliki 3 amsalin, 3 kali lipat ma lil abi min al bir, memiliki 3 kali lipat hak yang tidak dimiliki oleh sang ayah. Qala wa kana dzalika li su'ubatil hamli, kata beliau, hal itu mengapa ibu mendapatkan hak demikian, yang pertama karena li su'ubatil hamli, sulitnya, demikian pula beratnya ketika apa hamil. Banyak sekali yang harus ditanggung oleh sang ibu. Mau puasa mikir dulu, ini anaknya gimana kalau saya puasa, sehingga diizinkan oleh syariat untuk tidak berpuasa hamil. Summa al-wad'i, demikian pula yang kedua adalah kesulitan dan kesukaran ketika melahirkan. Summa al-irdha'i, kemudian menyusui. Hamal, al-wad' al-irdha', mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Kemana-mana ikut, karena masih dalam perutnya, enggak bisa kemudian ditaruh. Han itu. Ya, berat. Fahadihi tanfaridu biha al-um. Perkara-perkara ini, hamil, mengandung, melahirkan, kemudian menyusui, tanfaridu bihal ini ibu sendirian. Watashqa biha, ibu mengalami berbagai kesulitan-kesulitan. Ini yang keluarga insyaallah paham semua bagaimana ya beratnya tanggung jawab ibu. Coba misalnya sehari saja ya, istrinya suruh istirahat, kita yang urusi anak, mulai masak, mulai ya membangunkan anaknya, bui dan lain sebagainya. Masya Allah, gimana? Berat luar biasa. Naam. Fahadihi tanfaridu bihal wa tashqa biha. Tiga perkara ini ibu yang menanggungnya sendiri. Dia yang merasakan beratnya. Summa tusyariku al-abba fi tarbiyah, kemudian berserikat setelah itu ya antara sang ayah dan sang ibu di dalam tarbiyah. Waqad waqa'at al-isyaratu ila dzalik. Hal ini telah diisyaratkan fi qoulihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala. Waqad waqa'at al-isyaratu ila dzalika fi qouli ta'ala wa wassaynal insana biwalidayh. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada walidayh, kedua orang tuanya. Hamalathu ummuh, ibunya mengandung dia. Wahnan ala wahnin, makin lama makin berat, makin bertambah bebannya. Dari kecil menjadi besar-besar, akhirnya menjadi jabang bayi, menjadi anak. Qala wa fisaluhu fi amain, demikian pula fisaluhu, menyusui anaknya selama 2 tahun. Qala rahimallahu fasawwa bainahuma fil wasaya, Allah menyamakan antara sang ibu dan ayah dalam perkara wasiat. Wa wassainal insan biwalidayhi, ya kan Allah menyamakan sang ayah dan ibu pada perkara wasiat, memberikan menunaikan hak-haknya, berbuat baik kepada keduanya. Wa khassal umma bil umuri ats-tsalatsati, dan Allah mengkhususkan ibu pada ketiga perkara itu. Baik. Di sini pula selain apa yang sudah kita sebutkan, terdapat tafawut martabatil aqarib. Ayah dan ibu termasuk kerabat kita. Di sini terdapat tingkatan-tingkatan di dalam berbuat ihsan terhadap kerabat. Demikian juga al-hathu ala bir. Demikian pula di sini terdapat dorongan untuk berbuat baik. Ada istilah untuk orang tua namanya bir, birul walidain, khusus orang tua. Birul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Adapun selain orang tua namanya silatul arham, silah menyambung. Ini dua istilah yang berbeda. Orang tua namanya bir, birul walidain. Kalau selain orang tua namanya silah menyambung, silatul arham. Baik rahimnya itu dekat ataukah rahimnya itu jauh. Baik. Adapun terkait dengan bir al-walidain, bir al-um, bir al-ab, silakan dilihat ada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Al-Adab Al-Mufrad. Beliau kumpulkan, beliau letakkan pada poin yang pertama, bab yang pertama, tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Kumpulan adab-adab yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian beliau bawakan di situ hadis-hadisnya, di antaranya ya di antara hadis itu bahwasanya berbuat baik kepada sang ibu, ya sang ibu yukaffir al-kabair, bisa menghapuskan dosa besar. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun, ya bahwasanya ada seorang yang mendatangi beliau. Inni khatabtu imra'ah, kata sang laki itu, saya meminang seorang wanita. Fa'abat an tankihani, ternyata wanita itu enggan, enggak mau menikah dengan saya. Fa khatabaha ghairi, ternyata ada orang lain yang masuk mengkhitbah dia, meminangnya. fa'habbat antankihahu. Ternyata sang wanita itu senang dengan laki itu dan menikahinya. Faghirtu 'alaiha. Kata laki itu, faghirtu 'alaiha. Aku pun cemburu terhadap wanita itu. Dia menolak saya, kok menerima yang lain. Faqataltuha, aku membunuhnya. Qala fahal li min taubah. Apakah ada taubat bagi saya? Kemudian qala ummuka hayyah, apakah ibumu hidup? Ya, apakah ibumu hidup? Qala la. Kata laki itu tidak. Qala, kata Ibnu Abbas, tub ilallahi azza wa jal. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan berbuatlah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuanmu. Qala Atha' ibn Yasar. Kata Atha' ibn Yasar, fadhahabtu. Saya pun berangkat. Fasa'altu Ibnu Abbas. Aku pun bertanya kepada Ibnu Abbas. Lima sa'al tahu an hayati ummi. Mengapa engkau bertanya kepadanya tentang kehidupan ibunya? Kok tanya apakah ibumu hidup? Faqal, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inni la a'lamu amalan. Saya tidak mengetahui suatu amalan, ya, aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah, yang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada berbakti kepada sang ibu. Ya, di sini menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Sebagian yang menyebutkan bahwasanya birrul walidah, berbakti kepada sang ibu secara khusus, itu menjadi sebab dihapuskannya dosa besar yang dipersyaratkan taubat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.